memasuki jendela akhirat. فارتقي في الخير وارقى افقا انها العلياء تبغي مسلما انت عنوان لامجاد الهلا فاهجر الاوحال واصعد في السماء فاهجر الاوحال واصعد في السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pendengar yang budiman, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dalam keislaman, nikmat dalam keimanan. Keimanan yang tidak hanya sebatas ucapan, tapi terlaksana dalam amal perbuatan kita. Tak ada jalan kemenangan yang hakiki selain dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kesempatan kali ini, keimanan kita akan kembali disirami oleh ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita beriman dengan adanya api neraka dan padang mahsyar? Pendengar yang budiman, rahimani Allah wa iyyakum. Dalam rubrik jendela akhirat kali ini, kita akan membahas keadaan umat manusia yang akan dihadapkan ke neraka ketika di padang mahsyar. Setelah sekian lama berdiri di padang mahsyar, Allah pun mengumumkan agar para makhluk dihadapkan kepadanya untuk dihisab. Saat penghadapan ini, Dia memerintahkan agar neraka Jahannam dinyalakan, sebagaimana halnya Dia juga memerintahkan agar surga didekatkan kepada penghuninya, kepada penduduknya, dan yang mewarisinya pada saat mereka sedang dihadapkan kepada Allah. Setelah neraka dinyalakan, Allah memerintahkan malaikat penjaga neraka untuk mengeluarkan api yang berbentuk leher yang sangat panjang dari neraka tersebut, yang akan melewati orang-orang yang sedang berdiri di padang mahsyar dan seluruh umat manusia. Ia akan lewat dari arah atas, bawah, kanan, dan kiri mereka. Dengan panasnya ia akan membakar orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang yang sesat. Adapun terhadap orang-orang mukmin yang bertauhid dan orang-orang Islam, ia akan menjauh, namun mereka tetap melihat api tersebut lewat di hadapan mereka, sehingga hati pun akan naik menyesak ke tenggorokan mereka. Sekiranya Allah menetapkan bahwa di akhirat ada kematian, pasti semua orang yang melihat api ini akan binasa, meski dari kejauhan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, 'Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah berbuat fasik.'" Quran Surat Al-Ahqaf ayat ke-20. Pendengar yang budiman, rahimani Allah wa iyyakum. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Dikatakan kepada mereka, 'Bukankah azab ini benar?' Mereka menjawab, Ya benar, demi Tuhan kami. Allah berfirman, maka rasakanlah adab ini disebabkan kamu selalu ingkar. Quran Surat Al-Ahqaf ayat ketiga empat. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Dan kamu melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu, dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Dalam ayat-ayat yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita bagaimana api neraka dihadapkan kepada calon penghuninya. Hal itu terjadi sebelum mereka dimasukkan ke dalamnya. Allah menghadapkan mereka ke neraka dan menghadapkan neraka pada mereka. Dalam lebih dari satu tempat berdiri di padang mahsyar, dari sekian banyak tempat-tempat berdiri, yang lama lagi mengerikan pada hari kiamat. Dan yang lebih dahsyat lagi, ialah saat dihadapkan kepadanya. Peristiwa penghadapan ini terjadi saat mereka menantikan dimulainya putusan hisab, sampai orang-orang kafir dan musyrik tidak diberi kesempatan berada dalam kesenangan selamanya. Selamanya. Juga sejak ditiupnya sangkakala kebangkitan dan pengumpulan di padang dunia. Kemudian pengumpulan di padang mahsyar dengan tempo harinya yang sangat panjang. Keadaan di dalamnya penuh dengan kerendahan dan kehinaan. Azab yang tak akan pernah tertahankan dari Allah bagi orang-orang kafir dan menyombongkan diri tanpa ada alasan yang benar. Lalu mereka menjadi kafir, musyrik, sesat, dan sangat menyesatkan. Dan mereka memerangi orang-orang mukmin dengan seluruh sarana dan strategi yang mereka miliki. Ketika di dunia, Allah membiarkan mereka berbuat bebas, bermain-main, bersenang-senang, dan mereka makan seperti binatang-binatang. Adapun pada hari kiamat, tidaklah seperti itu. Karena segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla semata. Pada waktu itu, mereka akan dihadapkan ke neraka, lalu dinyalakan kepadanya dan diperintahkan agar sebagian dari api itu dikeluarkan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, dan apabila neraka Jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Lalu api neraka menyala, diperlihatkan, didekatkan, muncul kengeriannya, dan ia akan mendekati orang-orang kafir. Keluarlah api dalam wujud leher yang sangat panjang dan melewati mereka dari atas mereka, laksana gunung yang menyelubungi mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksaannya. Quran Surat Al-Fajr ayat ke-23 hingga 25. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka Jahannam akan diperlihatkan pada hari kiamat dengan 70.000 ulas tali kekang yang masing-masing tali kekang itu akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Jika api telah keluar dari Jahannam dalam wujud tali kekang yang ditarik oleh malaikat, ia mengeluarkan suaranya yang gemuruh karena marahnya terhadap orang-orang kafir. suaranya semakin mencari-cari terhadap orang yang mengingkari keesaan Allah dan persaksian bahwa tiada ilah yang hak selain Allah. Lalu ia berteriak dengan suara yang mengerikan, menggelegar hingga menambahkan rasa takut, siksaan, dan juga penderitaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Dan juga firman-Nya, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Quran Surat Al-Mulk ayat ke-7. Lantas, bagaimana bayangan kita tentang keadaan manusia kala itu? Inilah pemandangan-pemandangan yang akan dilihat oleh orang-orang kafir dan pembantu-pembantu mereka. Pemandangan-pemandangan itu juga akan dilihat oleh orang-orang Muslim yang bertauhid. Meski mereka berada dalam tempat yang aman darinya, tapi mereka akan melihatnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat, sebuah api dalam wujud leher akan keluar dari neraka. Ia mempunyai dua mata untuk melihat, dua telinga untuk mendengar, dan lidah untuk berbicara. Ia berkata, saya ditugasi untuk memasukkan tiga tipe manusia ke dalam neraka. Penguasa yang zalim dan congkak, orang yang berdoa kepada sesembahan selain Allah, dan musawwirin. Adapun yang dimaksud dengan musawwirin adalah orang-orang yang memahat patung. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar dari neraka api yang berwujud leher yang bisa berbicara. Ia berkata, hari ini aku ditugasi untuk memasukkan tiga tipe manusia ke dalam neraka. Penguasa yang zalim, orang yang menjadikan sesembahan selain Allah, dan orang yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain. Lalu ia pun menyelimuti mereka dan melemparkan mereka ke dalam tempat yang penuh api di neraka Jahannam. Hadis riwayat Ahmad. Adapun sabda beliau bahwa melemparkan mereka ke dalam tempat yang penuh api di neraka Jahannam, ini bukan berarti pelemparan yang terakhir, karena mereka sedang dihadapkan kepada Allah. Namun setelah itu, akan ada pengembalian. Bisa jadi, ada pelemparan yang banyak dan pengembalian yang banyak. Sampai saatnya nanti mereka masuk ke neraka Jahannam dan kekal untuk selamanya. Namun ilmu mengenai itu semua hanya ada pada Allah. Pendengar yang budiman, mengenai tiga tipe manusia yang disebutkan di dalam hadis ini, mereka dapat ditemukan oleh leher api itu karena mereka mempunyai tanda muka yang hitam karena kesesatan, karena kekafiran, kemusyrikan, dan kemaksiatan mereka terhadap Allah. Sebagaimana elang yang menemukan mangsanya setelah mengamati dari langit. Sesaat kemudian, ia menukik dengan cepat dan memangsa buruannya tanpa salah sasaran. Semua ini hanyalah sebagian dari janji yang ditangguhkan oleh Allah bagi mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari pada waktu itu mata mereka terbelalak. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Quran Surat Ibrahim ayat ke-42 hingga 43. Di tempat yang mengerikan ini, setiap orang berlutut. Seluruh umat harus berkumpul di tempat ini. Sebagian dari mereka ialah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. karena setelah itu Allah akan memulai putusan hisab dan pengadilan. Adapun yang pertama, dimulai ialah penghisaban tiap umat, baru kemudian penghisaban tiap individu. Kemudian keluarlah api berwujud leher ini yang dapat menghentikan detak jantung, menghanguskan jiwa, dan memberi rasa takut kepada siapa saja yang berdiri di padang mahsyar, termasuk orang-orang mukmin pun para nabi dan rasul. Memang benar, api itu sedikit pun tidak mengenai orang-orang mukmin. Akan tetapi, manusia tetaplah manusia. Apa yang disaksikan oleh kedua matanya akan menghadirkan rasa takut. Saat itu, manusia tidak mempunyai pikiran kecuali agar bisa selamat meski harus mengorbankan semua manusia. Abdul Razak menceritakan bahwa Ubaid bin Umair berkata, "Sesungguhnya Jahannam akan mengeluarkan suara gemuruh, sehingga tidak tersisa dari para malaikat dan nabi, kecuali akan tersungkur dan menggigil ketakutan. Sampai-sampai Ibrahim akan berlutut dan berkata, 'Wahai Robku, aku tidak memohon kepadamu selain untuk diriku sendiri.'" Pendengar yang budiman, di dunia kita saat ini, mendengar gemuruh petir yang disertai kilat, kita sudah terperanjat ketakutan. Padahal semua itu sama sekali tidak bisa menyamai kejadian di akhirat. Maka, hendaklah kita memohon kepada Allah kemurahan hati dan terus-menerus memanjatkan doa perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini dalam rubrik Jendela Akhirat. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai umat manusia dihadapkan ke neraka di padang mahsyar. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في الخير ورقاء وفقاء إنها العليا نكر علي مسلمين أنت عنوان لمتاد الولا أهجور الأوحال وصعاد في السماء أهجور الأوحال وصعاد في السماء أهجور الأوحال وصعاد في السماء.